Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa ba'd. Qala rahimahullah, berkata Syekh Abdurrahman Al-Syekh yang meringkas dari syarahnya Syekh Sulaiman Al-Syekh terhadap kitab At-Tauhid tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi matannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, syarahnya Syekh Sulaiman, diringkas oleh Syekh Abdurrahman Al-Syekh. Dan dua-duanya cucu dari beliau, cucunya ulama, ulama masya Allah. Qala fa inna Allah subhanahu wa ta'ala innama arsala ar-rusul, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala hanya saja mengutus rasul-rasulnya. Wa anzala al-kutuba, menurunkan kitab-kitabnya. Liyu'bad wahdahu, agar diibadahi sendirinya. La syarikalah, tidak sekutu baginya. Wa la yud'amahu ilahun akhar, agar tidak diseru bersamanya Tuhan yang lain. Walladzina yad'una ma'allahi alihatan ukhra, adapun mereka-mereka yang menyeru bersama Allah kepada Tuhan-Tuhan yang lain, seperti yang menyeru Al-Masih Isa bin Maryam, atau yang menyeru malaikat-malaikat dianggap sebagai Tuhannya, atau yang menyembah Al-Asnam, berhala-berhala. Lam yakunu ya'taqiduna annaha takhluqul khalaq, mereka semua tidak meyakini bahwa sesembahannya menciptakan makhluk-makhluk. Au tunzilul matar, atau menurunkan hujan. Atunbitun nabat, atau menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tidak. Innama kanu ya'budunahum, au ya'buduna quburahum, au ya'buduna suwarahum. Yaquluna ma na'buduhum illa liyuqarribuna illa Allahi zulfa. Mereka hanya saja menyembahnya, beribadah kepada kuburan-kuburannya, atau beribadah kepada gambar-gambarnya, dengan berkata, ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka, illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali hanya sekedar mendekatkan diri-diri kami kepada Allah sebagai zulfa, sebagai perantara. Wa yaqulun, dan mereka berkata, ha'ulai syufa'una inda Allah, mereka itu adalah pembela-pembela kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan barakallahu fikum. Kata musannif, kata syarih rahimahullah, kata Syekh Abdurrahman rahimahullah, Abdurrahman Al-Syekh, menyatakan bahwa inti dari dakwah para rasul, inti yang terkandung dalam kutub As-Samawiyah, adalah tauhid. Diutus para rasul untuk mengesakan Allah. Diturunkan kitab-kitab agar mereka beribadah kepada Allah saja, tidak beribadah pada yang lain. Dalilnya sudah sangat banyak. Sudah pernah dibahas. Kemudian, mereka-mereka yang menyembah Al-Masih, manhum? Nasara, yang menyembah Nabi Isa sebagai Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai jelmaan Tuhan, sebagai satu yang tiga, tiga yang satu, ila akhiri. Ataupun yang menyembah Malaika, Al-Malaika, sebagai anak-anak perempuan Allah, kata mereka. Subhanallah amma yasifun, mahasiswa Allah dari apa yang mereka sekutukan. Yang menyembah Al-Asnam, apakah Lata, Uzza, atau Manat, atau berhala-berhala lainnya yang ada 360 berhala di sekitar Ka'bah, atau yang menyembah orang-orang saleh dengan menyembah kuburan-kuburannya, kuburihim, seluruh mereka. Tidak ada yang menganggap bahwa sesembahannya menciptakan ciptaan-ciptaan. Tanyakan kepada Nasrani, apakah kamu menganggap bahwa menciptakan yang menciptakan langit dan bumi adalah Isa bin Maryam atau Allah atau Tuhan Allah? Mereka akan menjawab Tuhan Allah. Tanyakan kepada orang yang menyembah malaikat-malaikat, apakah kamu anggap bahwa malaikat-malaikat itu yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab tidak. Tentunya Allah, kata mereka. Demikian pula tanyakan kepada para penyembah berhala-berhala. Kenapa kalian menyembah Lata, Uzza dan Manat? Apakah benda-benda itu yang menciptakan langit dan bumi? Yang menentukan takdir-takdir? Mereka mesti akan menjawab, tentu tidak. Yang menciptakan langit dan bumi, yang menentukan takdir-takdir adalah Allah. Tanyakan pula pada yang menyembah kuburan orang saleh, tempat-tempat keramat, kuburan-kuburan keramat. Apakah kalian menganggap bahwa kuburan itu yang mengatur alam semesta ini? Atau yang menciptakan langit dan bumi? Atau yang menentukan takdir-takdir? Mereka akan menjawab sama. Unda. Kami meyakini Allah yang menakdirkan. Lah kenapa kalian menyembah semua ini? Wahai Nasrani, wahai Kuburiyun, wahai penyembah malaikat, wahai penyembah berhala, wahai musyrikin. Mengapa? Mereka akan menjawab dengan jawaban yang hampir sama. Mana abuduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka. Kami hanya menjadikan mereka perantara kepada Allah. Mana abuduhum illa liyukarribuna. Kami hanya menjadikan mereka sebagai yukarribuna. Mendekatkan diri kami. Ilallah zulfa. Yang menyembah berhala-berhala juga sama. Kami enggak menyembah mereka, kami hanya menjadikan mereka perantara kepada Allah. Yang menyembah kuburan orang soleh juga sama. Kami hanya menjadikan ini perantara kepada Allah. Apakah kalian tidak tahu bahwa Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa alasan tersebut tertolak? Alasan itu enggak bisa diterima. Karena Allah tidak butuh perantara. Beribadahlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah langsung. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Ucapkan kepada Allah permintaan-permintaan dalam sujudmu, dalam rukukmu, dalam salatmu. Enggak perlu melalui kuburan-kuburan keramat. Enggak perlu melalui benda-benda. Enggak perlu melalui malaikat-malaikat. Enggak perlu. Langsung meminta kepada Allah. Allahumma. Atau Rabbana atina. Di dunia hasana. Atau Rabbana gfirlana. Atau doa-doa yang lain. Yaqulun. Alasan kedua, tadi alasan pertama sebagai perantara. Alasan kedua, yaqulun haula'i syafa'una 'indallah. Mereka-mereka ini pembela-pembela kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang soleh ini yang kita sedang meratap kepadanya, dia akan membela kita nanti yaumul qiyamah. Ya Syekh fulan, ya wali fulan, tolong aku nanti di hadapan Allah, belalah aku ila akhirih. فَبَعَثَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الرُّسُلَهُ. Maka Allah mengutus Rasul demi Rasul. Allah turunkan kitab demi kitab. Untuk mengingatkan mereka ini. Ini sudah terjadi apa belum terjadi ketika Allah SWT berdakwah? Yang menyembah Al-Masih? Sudah ada. Yang menyembah malaikat? Sudah ada. Yang menyembah asnam, berhala-berhala? Sudah ada. Yang menyembah orang-orang saleh dan kuburan orang saleh? Sudah ada? Sudah ada. Ibn Abbas bahkan menceritakan sebelum datangnya Islam. Ibn Abbas menceritakan dan meriwayatkan bahwa yang disebut oleh Allah sebagai Tuhan-Tuhannya kaum Nuh. Siapa? Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa mereka adalah asma'u. Mereka adalah nama-nama salihin fi qawmi Nuh. Itu nama-nama orang saleh di kaum Nabi Nuh. Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Semuanya adalah orang-orang saleh di zaman kaum Nuh. Famatu fi syahr. Mereka meninggal hampir bersamaan satu bulan. Mereka kehilangan lima orang saleh. Fasawwaru tilka suwar. Akhirnya mereka membuat gambar-gambarnya. Patung-patungnya. Tanda-tandanya. Bahwa ini Wad, ini Suwa, ini Yaguth, ini Ya'uq, dan Nasr. Falam yu'bad. Tadinya belum diibadahi. Hanya untuk mengingat saja. Hanya sebagai pengingat. Monumen. Falamma nusiya al-ilmu 'ubida. Akhirnya ketika ilmu terlupakan, disembahlah orang-orang soleh tadi dalam bentuk patungnya, tanda-tandanya, kuburan-kuburannya, disembahlah mereka. Dan menyatakan, ya wali fulan, ya syekh fulan, ya habib fulan, ya soleh fulan. Aghifni, aghifni. Tolonglah aku, belalah aku. Faba'athallahu subhanahu rusulah. Maka Allah utus rasul-rasulnya sejak kaum Nuh. Sejak Nabi Nuh alaihi salam, rasul pertama yang diutus ke muka bumi. Dan terus diiringi rasul demi rasul sampai rasul terakhir. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan misi yang sama. Mengembalikan mereka agar beribadah kepada Allah saja dan tidak pada yang lain. Mengingatkan mereka agar jangan mengambil perantara-perantara tadi, menyembahnya sebagai perantara kepada Allah. Jangan. Diingatkan oleh Allah bahwa mereka dulu berkata, mana'buduhum illa liyuqarribuna illallahi zulfa. Mereka berkata, yaquluna haulai syufa'una indallah. Maka Allah nafikan semua itu, bahwa kalau kalian musyrik, la tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Kalau kalian berbuat syirik, tidak akan bermanfaat syafa'at siapapun. Rasul-rasul yang diutus, kitab-kitab yang diturunkan, tanha an yud'a ahadun min dunih. Semuanya melarang. Rasul-rasul yang diutus dan kitab-kitab yang diturunkan, tanha an yud'a, melarang untuk diseru seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Melarang untuk diseru sesuatu pun selain Allah Subhanahu wa taala. La du'a ibadah wa la du'a isti'anah. Tidak doa ibadah, tidak pula doa isti'anah. Dua-duanya tidak boleh. Doa ibadah sebagai pengagungan, doa isti'anah meminta pertolongan, tetap tidak boleh kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Intah. Selesai ucapan beliau dalam kitab Al-Wasiyatul Kubra. Karena ini masih menukil ucapan Syekhul Islam di dalam Ar-Risalah As-Sunniyah dan kemudian dinukil pula dalam Majmu'ul Fatawa dan juga dalam Wasiyatul Kubra nama lainnya. Allah Ta'ala alam. Qala aidan, berkata juga, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yatawakkal 'alaihim wa yad'uuhum wa yas'aluhum kafara ijma'an. Siapa yang menjadikan antara Allah dengan dia perantara-perantara wasa'id? Dari kata wasitah. Yatawakkal alaihim wa yad'uhum, bergantung kepadanya, menyerunya, yas'aluhum, meminta kepadanya, berdoa kepadanya. Maka siapa yang menjadikan perantara-perantara, kemudian bertawakal kepada perantara itu, berdoa kepada perantara itu, kafara, maka dia kafir ijma'an, secara sepakat seluruh para ulama. Jangan bilang bahwa ini madhabnya Hambali, ini Wahabi. Ini adalah ucapan seluruh para ulama dari madhab apapun. Apakah madhab Syafi'i atau Hambali atau Maliki atau Hanafi. Ijma', sepakat seluruh para ulama bahwa siapa yang berdoa kepada selain Allah, maka dia kafir ijma'an. Naqalahu anhu sahibul furu'. Dinukil dalam kitab atau dalam oleh penulis kitabul furu', furu' madhab Hanabilah. Dan juga dinukil oleh penulis kitab Al-Insaf oleh Muhammad Ibn Muflih. Ditulis pula oleh sahibul iqna' Musa Al-Hajjawi. Judul lengkapnya Al-Iqna' li Talibil Intifa' dan lain-lain. Disebutkan mas'alatul wasa'id, disebutkan masalah mengambil perantara. Wa naqaltuhu minhu fi Radd 'ala Ibn Jarjis. Dan aku sudah menukilnya dalam kitab sendiri yang tersendiri yang diberi judul Ar-Radd 'ala Ibn Jarjis, bantahan terhadap Ibn Jarjis. Ibn Jarjis namanya Dawud Ibn Jarjis Al-Baghdadi. Qala Ibn Qayyim rahimahullah. Wa min anwa'ihi, di antara jenis-jenis kesyirikan adalah talabul hawa'ij minal mauta. Termasuk jenis-jenis kesyirikan adalah meminta hajat-hajat, keperluan-keperluan kepada orang mati. Walistighasatu bihim, dan meratap kepada mereka. Watawajjuh ilaihim, menghadap kepada mereka, meratap kepada mereka, meminta dan berdoa kepada orang-orang mati. Ini termasuk jenis-jenis kesyirikan. Wa hadza aslu syirkil alam, kata Ibnu Qayyim, bahkan ini intinya kesyirikan di seluruh alam. Intinya kesyirikan di seluruh alam. Kamu tanya kepada Hindu dan Buddha, kenapa mereka menyembah patung-patung yang mereka bikin? Kenapa Nasrani meminta pada salibnya? Kenapa agama apa lagi? Menyembah roh-roh dan sebagainya. Tanya kenapa? Seluruhnya berdoa. Meminta keselamatan, meminta keamanan, meminta rezeki, meminta turun hujan, ila akhirnya. Berarti jenis kesyirikan pada semua kekafiran hampir sama, yaitu berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka membesar-besarkan Siddhartha Gautama? Karena dianggap Siddhartha Gautama akan membawa keberkahan, akan membawa kebaikan, akan memberikan keamanan, kebahagiaan, ila akhirnya. Qala, setelah dikatakan aslu syirkil alam, qala fa innal mayyit qad qata'a 'amaluhu. Apalagi yang meminta kepada orang mati. Karena orang mati sudah terputus amalannya, sudah tidak berbuat apapun, sudah tidak bisa berbuat, sudah tidak bisa bersikap, sudah tidak bisa menjawab, sudah tidak bisa mendengar, sudah tidak bisa melihat, ila akhirnya. Apa sih maknanya mati? Wahai muslimin, apa maknanya mati? Maknanya mati, sudah tidak ada ihsas. Tidak ada ihsas itu tidak ada perasaan, pendengaran, penglihatan, gerakan, sudah tidak ada. Mati. Itu namanya mati. In qata'a amaluhu, sudah tidak bisa beramal apapun. Wa huwa la yamlik li nafsihi naf'an wala dharra, maka orang mati tidak bisa memberikan manfaat pada dirinya sendiri dan enggak bisa pula memberikan madarat pada dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain. Digali kuburannya, dia diam. Dikeluarkan jasadnya, jenazahnya, dia diam. Dipotong-potong, dimutilasi, dia diam. Disobek perutnya, dilihat isinya, dia diam. Tidak protes, tidak marah. Kenapa? Mati. Barakallahu fikum. Fadlan liman istaghatsa bihi, apalagi untuk memberikan manfaat dan madarat kepada orang yang beristighatsah. Orang yang meratap kepadanya, ya syekh fulan, ya wali fulan, dia sudah mati, enggak bisa dengar. Atau sa'alahu, atau orang yang memintanya. Jangan minta dia, dia enggak punya apa-apa. Yang dia punya sudah diwariskan semuanya. Untuk orang yang hidup. Rumahnya, hartanya, emasnya, peraknya, kendaraannya, semua diwariskan pada anak turunannya. Kamu minta apa? Saya minta rezeki. Dia enggak punya apa-apa. Dia sudah meninggal, sudah mati. Kalau dia masih hidup saja, engkau minta emas, kalau dia punya, dia akan kasih. Kalau dia mau kasih. Tapi ketika mati, dia sudah enggak punya apa-apa. Aneh memang manusia. Hah? Minta sama orang yang tidak punya apa-apa. Faqidu syai' la yu'ti, kata pepatah Arab. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang enggak punya, enggak akan bisa ngasih. Oh, ini enggak punya. Faqidu syai' la yu'ti. Dipanggil-panggil, ya Syekh Fulan, ya Maulana, tolong aku, berikan aku rezeki, aku kesepian, aku kesusahan, berikan jalan keluar kepada aku. Kalau dia bangun, ya mau apa? Pasti kamu lari. Kenapa lari? Karena ini keanehan. Tidak mungkin orang mati bisa duduk, bisa bangun, bisa berdiri. Ya, memang kalau sampai terjadi keanehan-keanehan, itu bukan orang mati. itu jin, syaitan, menyerupa, berpura-pura sebagai orang yang mati tadi. Iya, ada apa? Kamu minta apa? Nasihat saya beri. Jangan percaya. Itu syaitan, jin. Qala al-Hafidh, atau sebelum ucapan Syekh al-Hafidh atau Imam al-Hafidh, qala wa hadha min jahlihi. Berarti ini merupakan kebodohan mereka. Bisyafi'i wal masyhur. Kebodohan mereka tentang siapa yang memberi syafaat dan siapa yang diberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka bodoh, tidak mengerti siapa yang berhak untuk memberikan syafaat dan siapa yang berhak untuk diberi syafaat. Siapa yang berhak memberikan syafaat? Orang yang telah diizinkan oleh Allah. Siapa yang berhak untuk mendapatkan syafaat? Orang yang diridhai oleh Allah. Kalau engkau berbuat syirik, diridhai apa tidak diridhai oleh Allah? Tidak diridhai, enggak akan dapat syafaat. Karena Allah katakan bahwa Allah la yarda li'ibadihi al-kufur. Bahwa Allah tidak ridha kepada hamba-hambanya kekafiran. Wa sayati tatimmatu kalamihi fi bab syafa'ah. Dan akan datang nanti penjelasan lebih rinci dalam bab khusus, bab tentang syafa'at. Syafa'at yang manfiyah, syafa'at yang musbatah. Syafa'at yang manfiyah, yang ditiadakan, itu bagi siapa? Dan syafa'at yang ditetapkan, itu untuk siapa dan apa syaratnya? Akan dibahas pada babnya insyaAllah ta'ala. Wa qala al-Hafidh Muhammad ibn Abdul Hadi ketika membantah As-Subki dalam ucapannya, innal mubalaghah fi ta'dhimihi ay ar-rasul wajibah. Ketika membantah ucapan As-Subki rahimahullah wa ghafarallahu lahu, ketika berkata bahwa berlebih-lebihan dalam mengagungkan Rasul itu harus, katanya. Berlebih-lebihan dalam mengagungkan Rasul itu harus. Maka dibantah oleh Al-Hafidh Muhammad ibn Abdul Hadi. Bagaimana bantahannya? In urida bihal mubalagha bihasbi ma yarahu kullu ahad ta'diman hatta al-hajj ila qabrih was-sujud lahu wa tawaf bihi wa i'tiqad annahu ya'lam al-ghaib wa annahu yu'ti wa yamna wa yamlik liman istaghatha bihi min dunillah ad-dharr wa an-naf' wa annahu yaqdi hawa'ij as-sa'ilin wa yufarrij kurubat al-makrubin wa annahu yashfa' fi man yasha' wa yadkhul al-janna man yasha' fada'wa wujubul mubalagha fi hadha at-ta'dhim mubalaghatun fi syirki wa insilakhun min jumlati ad-din. Kalau yang dimaksudkan dengan berlebihan dalam mengagungkan Nabi adalah dengan segala apa yang dianggapnya sebagai pengagungan, sampai haji, tawaf di kuburannya, kuburan Nabi, atau sujud ke kuburannya, atau meyakini bahwa Nabi tahu yang gaib, ini segala yang gaib, kalau beberapa yang gaib Nabi tahu karena diberitahu, tetapi dikatakan alimul gaib, tidak, karena alimul gaib hanya Allah, alimul gaibi, Allah lah yang alimul gaib. Kemudian menganggap bahwa beliaulah yang yu'ti wa yamna, yang memberi dan tidak memberi, yang mengatur takdir adalah dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau dia memiliki, bisa mengabulkan doa orang yang beristighosah kepadanya selain Allah. Bisa menentukan manfaat dan madarat. Atau bisa memberikan hajat-hajat yang memintanya. Atau bisa melepaskan dan memberikan jalan keluar dari kesusahan-kesusahan orang yang kena kesusahan. Atau dianggap bahwa dia bisa memberikan syafaat kepada siapapun yang dikehendakinya. Ini tanpa izin Allah. Bebas. Atau bisa menentukan siapa yang masuk surga, siapa yang tidak. Maka ini kalau dikatakan wajib mengagungkan berlebihan seperti ini, maka itu adalah berlebihan dalam kesyirikan. Wansilakun min jumlatid din, itu berarti keluar dari agama. Kalau itu yang dimaukan. Mudah-mudahan bukan itu yang dimaukan. Biasanya yang dimaukan adalah hendaklah kita mengagungkan dan memuliakan beliau. Tapi tetap tidak boleh melampaui batas. Apa kata Nabi? dalam hadis yang sahih akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Naam, la tutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam. Jangan engkau berlebih-lebihan. Jangan kalian berlebih-lebihan terhadapku. Kama atratin Nasara Isa bin Maryam. Seperti Nasrani membesar-besarkan Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan terhadapku. Mengangkatku berlebihan seperti orang Nasrani mengangkat Isa bin Maryam. Dijadikan sebagai Tuhan, sebagai anak Tuhan, disifati dengan sifat-sifat ketuhanan. Jangan kalian melampaui batas terhadap aku seperti Nasrani berlebih-lebihan terhadap Isa bin Maryam. Berarti tetap dilarang. Orang siapa yang menyatakan berlebih-lebihan itu wajib, maka ini perlu dikoreksi pendapatnya. Dan perlu ditanya apa maksudmu. Wa qala Syekh Sun'ullah Al-Halabi Al-Hanafi. Berkata Syekh Sun'ullah Al-Halabi Al-Hanafi dari madhab Hanafi. Dalam kitabnya Fir Raddi ala man idda'a anna lil awliya tasarrufat. Ketika dia membantah orang yang menganggap bahwa wali-wali itu memiliki tasarrufat, memiliki kemampuan untuk ikut campur dalam kehidupan. Wa ba'dal mamat, bahkan setelah kematiannya masih bisa berperan. Katanya ala sabilil karamah. Ada wa innahu qad dhahara al-an fi ma bainal muslimin. Ini telah muncul sekarang di antara kaum muslimin. Jama'atun, kelompok-kelompok yang yad'una anna lil awliya'i tasarrufat, yang menganggap bahwa wali-wali itu bisa berperan di alam semesta ketika hidup mereka dan ketika mati mereka. Jadi kalau mau turun musibah, mereka minta pada wali, ya wali, tolong jangan sampai terkena musibah, nanti bisa dihalangi oleh wali. Ini tasarrufat namanya. Bahkan selawatinya. Wa yastaghathu bihim fi syada'id, dan boleh beristighatsah pada waulia, pada wali-wali dalam kesusahan-kesusahan, wa baliyat atau bencana-bencana. Wa bihimamihim tukshaful muhimmat, kata dengan mementingkan mereka akan disingkapkan segala macam jelekan-jelekan. Wa ya'tuna quburahum, didatangi kuburan-kuburan mereka. Wa yunadunahum fi qada'il hajat, mereka memanggil-manggilnya, meminta untuk ditunaikan hajat-hajat mereka. Mustadillin ala anna dhalika minhum karamat. Mereka berdalil kalau itu karamah. Khanifidin a'azakumullah. Karamah yang seperti itu, barakallahu fikum, tidak terjadi pada orang yang lebih baik dari mereka, dari wali-wali tadi. Apakah wali Songo, ataupun wali 10, ataupun wali yang lain, apakah Al-Badawi di Mesir, atau siapapun. Bagaimana mungkin mereka mendapat karamah yang seperti itu, padahal sahabat yang lebih mulia dari mereka semuanya. Abu Bakar, yang dikatakan manusia terbaik setelah Nabi, toh setelah wafat tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan terputus, tidak ada lagi yang berkata, wahai Abu Bakar, wahai Abu Bakar, tidak ada. Betapa hebatnya awliya at-tis'ah. Betapa hebatnya wali yang 9. Lebih hebat dari Abu Bakar wa Umar. Atau lebih hebat dari Nabi. Setelah mati pun masih bisa berperan. Ini barakallahu fikum, bukan karamah. Ini adalah kedustaan. Bukan karamah. Tetapi itu benar-benar kedustaan yang dibuat-buat oleh mereka. Wa qalu, kata mereka, minhum abdalun wa nuqaba wa autadun wa nujaba wa sab'una wa sab'ah wa arba'una wa arba'ah. Di antara wali-wali memiliki tingkatan-tingkatan. Ada tingkatan yang paling tingginya adalah badal-badal. Kemudian nuqaba, naqib-naqib. Kemudian autad, watad-watad. Kemudian nujaba, najib-najib. Badal, pengganti-pengganti. Nuqaba, wakil-wakil. Autad, pasak-pasak. Pasak bumi. Kalau tidak ada mereka, bumi akan goyang. Mereka katakan jumlahnya ada 77. Ada yang jumlahnya 44. Ada pula wali kutub. Wali kutub poros. Yang kata mereka poros inilah yang paling berperan. Maka al-ghauts linnas, dia bisa menolong manusia. Ini barakallahu fikum sangat-sangat miripnya dengan agama Buddha. Sangat-sangat miripnya dengan agama Hindu dan agama-agama kafir. Ada dewa ini, ada dewa itu, ada dewa yang menjaga langit, ada dewa yang menjaga ini. Dan masing-masing boleh untuk kita berdoa kepadanya. Itu mereka, Buddha. Kalau urusannya dengan hujan, ada dewa ini. Kalau urusannya dengan padi, ada Dewi Sri. Kalau urusannya dengan cinta, apa dewanya? Ada fortune, ada amor, dewa amor kata mereka. Ini barakallahu fikum kadzabun. Mereka berdusta dengan mengatakan bahwa ada dewa dan dewi. Ternyata kaum muslimin ikut mereka. Bahwa ada wali yang ngurusi ini, ngurusi itu. Ada wali yang disebut dengan wali kutub. Ada wali badal. Ada wali aqtab wa nujabah. Ada sab'un wa sab'ah. Ada arba'un wa arba'ah. Ada wali kutub. Kaum muslimin yang saya hormati. Kata mereka, wali kutub ini adalah alaihil madar bil altibas. Poros dari segala sesuatu yang terjadi di muka bumi. Porosnya adalah wali yang disebut dengan wali kutub atau al-ghauts. Wajawazu lahum ad-dhabaih wan nudud, dan mereka membolehkan untuk menyembelih korban untuk wali-wali tadi. Ini untuk wali kutub, ini untuk wali apalagi yang lebih menyedihkan adalah apa yang diajarkan oleh mereka dalam fadailil a'mal. Diajarkan dalam fadailil a'mal yang dibaca oleh jamaah tabligh, dikatakan kalau kalian haji, maka ingatlah bahwasanya di sana akan hadir semua para aulia wan nujaba wal autad wal aqtab. Semuanya akan berkumpul di sana, para aulia, semua tingkatan-tingkatan. Maka kesempatan kalian untuk bertawassul pada mereka, meminta kepada mereka. Astagfirullah. Orang-orang diajar ke masjid, diajar ke masjid, diajarkan syirik. Diajarkan suruh meminta kepada wali-wali, kepada aqtab wan nujaba, kepada autad. Padahal Allah selalu mengingatkan dalam Al-Quran, ud'u rabbakum, ud'u rabbakum. Mintalah pada Rabb kalian, mintalah pada Rabb kalian. Jangan minta kepada wali. Dan jangan menyatakan itu sebagai perantara saja. Allah sudah membantah dalam ayat yang sudah kita baca tadi. Mana abuduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka selalu beralasan, kata Allah. Mereka selalu beralasan. Kami tidak nyembah mereka. Kami sudah mengambil mereka sebagai perantara. Insaha, kalaupun benar wali-wali itu hadir di sana, apakah boleh meminta kepada wali-wali? Tetap tidak boleh. Apalagi kita tidak percaya karena mereka tidak membawakan dalil. Apakah benar aulia wan nujaba wal aqtab wal autad semuanya kumpul di sana di Arafah? Dari mana riwayatnya? Apa ada hadisnya? Apa ada beritanya? Qulinna'azakumullahu muslimin sawramati. Hati-hati dari kesesatan-kesesatan yang sangat-sangat-sangat berbahaya. Yang berkaitan dengan masalah akidah diajarkan oleh mereka untuk meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain diajarkan syirik. Ketika dia dalam keadaan maksiat itu masih lebih ringan daripada dia kemudian berbuat syirik. Besar mana syirik dengan maksiat? Dilepaskan dari kemaksiatannya untuk berbuat syirik. Kamu jangan minum khamr. Ayo kita minta kepada wali-wali. Ia lebih ringan dia minum khamr daripada meminta kepada aulia. Kembali kepada kita. Qala wa hadha kalamun fihi tafriṭun wa ifrat. Dibantah, dijawab oleh ulama dari madhab Hanafi. Untuk apa kira-kira hikmahnya yang dinukil ucapan Hanafi ya? Padahal bantahan-bantahan dari Syafi'iyah atau bantahan dari Hanabila banyak. Tapi kenapa yang nukil dari mereka dari Al-Hanafi, Sun'ullah Al-Hanafi? Karena ajaran seperti itu asal-muasalnya kebanyakan dari sana. Dari Ahnaf. Ahnaf itu paling banyak di Pakistan, India, Bangladesh. Dan jamaah tabligh dari sana. Barakallahu fikum. Sehingga diingatkan di sini bahwa yang membantahnya justru dari Ahnaf sendiri. yaitu Syekh Sunullah Al-Halabi Al-Hanafi. Seorang Al-Hafid Al-Wa'id. Yang dia punya kitab Urjuzah fil Hadith. Nah, dia katakan, ucapan tadi, ucapan yang berkata ada aqtab, ada nujaba dan sebagainya, kemudian kita boleh bertawasul kepadanya, boleh meminta kepadanya, boleh menyembelih untuknya. Hadza kalamun fihi tafriṭ wa ifrāṭ. Ucapan ini ucapan yang memiliki tafriṭ wa ifrāṭ. Memiliki keekstriman, ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Berlebih-lebihan dan berkurang-kurangan. Bal fihi al-halakul abadi, bahkan dalamnya ada kebinasaan yang abadi. Wal adzab as-sarmadi, bahkan akan membawa nanti naudzubillah ancaman azab. Lima fi min rawaih asy-syirk al-muhaqqaq, karena padanya ada inti kesyirikan yang nyata. Al-muhaqqaq artinya yang nyata. Ada inti kesyirikan yang nyata. Wa musadaratul kitab al-aziz al-musaddaq, dan memantah, menentang kitab al-aziz Al-Qur'an. Al-musaddaq yang dibenarkan. Yani yang benar-benar hak. Wa mukhalafatun li'aqaidil a'immah, dan pendapat tadi menyelisihi akidah para imam-imam Ahlus Sunnah. Wa majtama'at 'alaihi al-ummah, dan menyelisihi apa yang disepakati oleh umat, ijma'. Wa fi tanzil, di dalam tanzil Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang menentang jalan Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalannya orang mukmin, maka kami akan sesatkan dia, kata Allah. Akan palingkan dia kemana dia berpaling. Dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wasa'at masira, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Thumma qala, kemudian berkata Sunullah Al-Hanafi, "Amma qauluhum inna lil awliya'i tasarrufat." Adapun ucapan mereka, katanya wali-wali itu masih berperan di alam semesta dan bisa ikut campur dalam alam semesta ketika hidupnya maupun ketika matinya, maka itu cukup dibantah dengan kalimat "A'ilahum ma'allah." Apakah ada ilah lain bersama Allah? Oh, tapi wali-wali ini bisa berperan di alam semesta. Jadi ada Tuhan lain selain Allah. Yang mengatur alam ini bukan cuma Allah berarti. Wali-wali kutub, al-aqtab wa nujaba, ternyata ikut berperan, ikut ngatur. Berarti ada Tuhan lain. A'ilahun ma'allah. Apakah ada ilah lain bersama Allah? Dan cukup dibantah dengan kalimat ala. Lahul khalqu wal amr. Kata Allah dalam Al-Quran. Ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah bahwa milik Allah sendirinya masalah al-khalqu wal amr. Al-khalqu penciptaan dan al-amr urusan. Urusan penciptaan alam semesta, urusan berbagai macam takdir-takdir yang ditakdirkan itu urusan Allah sendirinya. Tidak ada yang ikut campur di alam semesta ini. Tidak wali aqtab, tidak nujaba, tidak awliya, tidak nuqaba, tidak autad, tidak sab'un wa sab'ah, tidak pula arba'un wa arba'ah, tidak siapapun. Hanya Allah sendirinya. Ala lahul khalqu wal amru. Dan cukup dijawab dengan ucapan Allah juga. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Atau lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah lah seluruh yang di langit dan seluruh yang di bumi. Atau ayat lain, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Artinya tidak ada yang ikut campur dalam kerajaan Allah. Wa nahwahu, dan sejenisnya, dari ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah menyendiri dalam penciptaan dan pengaturan. Wa tasarruf at taqdir, dalam menentukan takdir-takdir hanya Allah sendiri. Wa la syai'a li ghairihi, tidak ada hak makhluk lain dalam mengatur alam semesta. Malaikat-malaikat tidak akan berani berbuat, tidak akan berani memutuskan kecuali dengan perintah Allah. Apa kata Allah tentang malaikat? wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat hanya melaksanakan apa yang diperintah. Berarti intinya hanya Allah. Malaikat hanya mengerjakan apa yang disuruh. Fal kullu tammat mulkuhu wa qahru. Maka semuanya sempurna kerajaannya milik Allah. Kepemilikannya sempurna milik Allah. Dalam masalah tasarrufan wa milkan wa ihya'an wa imatatan wa khalqan. Semua milik Allah, masalah mengaturnya, kepemilikannya, menghidupkan atau mematikan atau menciptakan. Itu hanya Allah sendiri, tidak ikut campur makhluk manapun. Maka sungguh sangat picik dan sungguh sangat menggelikan. Kalau masyarakat masih ada yang percaya dengan kisah tentang Abdul Qadir Jailani. Katanya wali yang muridnya diwafatkan oleh malaikat tanpa izin dia. Maka dia marah. Dikejar malaikat itu ke langit. Terbang. Tangkap. Kenapa engkau mematikan muridku tanpa izin kepada aku? Aku diperintahkan oleh Allah. Tidak mungkin, kata dia. Lepaskan kembali. Maka terjadilah tarik-menarik. Keranjang arwah akhirnya tumpah. Maka semua yang mati hari itu hidup kembali. Ini ada dalam manaqib Abdul Qadir Jailani. Sehingga beberapa ulama membantah bahwa kitab manaqib Abdul Qadir Jailani adalah sesat dan menyesatkan. Mengerikan. Kayak Tuhan, kayak ilah. Seakan-akan ada ilah lain bersama Allah yang bernama Abdul Qadir Jailani. Padahal beliau sendiri tidak mengajarkan demikian. Rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Beliau memiliki kitab Al-Ghunyah. Dan beliau tidak seperti yang mereka ajarkan, bahkan tidak setuju. Tidak mengajarkan seperti apa yang mereka yakini. Pengikutnya berlebihan, melampaui batas, menambah-nambahnya dengan kisah-kisah yang aneh. Makan ayam selesai, tulang belulangnya dilemparkan, jadi ayam kembali. Itu dalam kitab manaqib Abdul Qadir Jailani. Qul inna a'udzubikumullah. Kisah khurafat, kisah yang didustakan atas nama para ulama, maka hati-hati. Kita ingat bahwa tidak ada ilah lain kecuali Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah. Enggak ada yang menakdirkan takdir-takdir kecuali Allah. Enggak ada yang memiliki alam semesta kecuali Allah. Enggak ada yang ikut campur di alam semesta ini kecuali Allah sendiri. Barakallahu fiikum. Wassalatu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.